luar biasa. Isi dari lagu tersebut sangat mengena. Pengen sugih bondo ya kerja ya. Pengen duit-duit ya kudune rekoso ya.